sampai aksi sini di. Aduh genit sekali, kerling mata melirik siapa ahai. Ku tak tahu, duhai kerennya dia. Pakaian baju mambo, baksi bulan cemerlang nan terang. Aku rindu, sayang-sayang sekali, jumpa selintas lalu. Sayang aduh mak sayang, dia terbang menghilang. Duhai gadis jelita, ratu idaman hati, tapi apalah kan daya hamba, ai ai, dia pergi. Pakaian baju mambo, baksi bulan cemerlang nan terang. Aku rindu, sayang-sayang sekali, jumpa selintas lalu. Sayang aduh mak sayang, dia terbang menghilang. Duhai gadis jelita, ratu idaman hati, tapi apalah kan daya hamba, ai ai, dia pergi.